Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan bab asbabu hudutsil masa'ib wa izalatuha, sebab-sebab terjadinya berbagai macam masaib, berbagai macam musibah-musibah. Masaib jamak dari musibah. Wa izalatuha, dan bagaimana menghilangkan berbagai macam musibah-musibah tersebut. Qotibillah, dalam pandangan agama kita, musibah itu ada dua macam. Bagi seorang mukmin, musibah bisa merupakan ujian dari Allah Ta'ala, bahwa setiap keimanan kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan segala macam bentuk musibah yang ditimpakan Allah Ta'ala. Kehidupan kita ini dihadapkan dengan tiga masalah: perintah, larangan, dan musibah. Semuanya ini membutuhkan kesabaran. Tiga-tiganya ini membutuhkan kesabaran. Kita berhadapan dengan perintah, membutuhkan kesabaran. Kita menjauhi larangan, membutuhkan kesabaran. Kita menghadapi musibah, membutuhkan kesabaran. Dan as-sabru, kesabaran itu sendiri artinya adalah ihtimalun nafsi alal makari, kemampuan jiwa untuk bisa menanggung beban yang tidak menyenangkan. Itu musibah, itu sabar. Kemampuan jiwa untuk menanggung hal yang tidak menyenangkan jiwa. Bagi seorang mukmin, kesabaran itu bisa naik menjadi sebuah kenikmatan, sehingga as-sabru, kemudian ar-ridha, kemudian as-syukur. Dari sabar bisa naik kepada ridha, bisa naik kepada syukur. Ini tingkatan ketika menghadapi seorang menghadapi musibah. Sekarang kita lihat dari awal dulu. Perintah, larangan, musibah, ini membutuhkan kesabaran. Tadi kesabaran apa, ikhwan? Apa tadi kesabaran? Kemampuan jiwa untuk menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sekarang kenapa taat itu membutuhkan kesabaran? Hah? Ya, karena secara umum semua bentuk ketaatan itu tidak menyenangkan jiwa. Pergi ke masjid, salat, duduk di majelis taklim, kemudian melakukan ketaatan-ketaatan bentuk ini itu, yang secara umum ini semuanya tidak menyenangkan jiwa. Maka dikatakan oleh Nabi, "Huffatil jannah bil makari." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. "Huffatil jannah bil makari." Surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan. Sekarang, jujur aja, jalan ke surga itu diantaranya mencari ilmu, kemudian salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji. Itu yang wajib-wajib diantaranya. Contoh yang sunnah, qiyamul lail. Sekarang jujur aja ikhwan, kira-kira kita harus datang ke masjid taklim, majelis ilmu, duduk dalam rangka untuk membahas ilmu, itu dibandingkan dengan kita tidur nyenyak di rumah liha-liha sambil ngopi, ngobrol, nonton TV, gimana? Pilih mana kira-kira? Menyenangkan yang mana? Hah? Tentu kita akan tahu. Sekarang malam harus bangun, kemudian sholat malam dengan tidur merem, gelidak, nyenyak, pilih mana kira-kira? Secara umum, hah? Ya tentu orang akan nyaman untuk dia tidur dan terasa berat untuk dia bangun. Ini contoh yang berkaitan masalah perintah. Tapi menjalankan perintah ini yang tadinya dari membutuhkan kesabaran, karena rata-rata itu tidak menyenangkan, ibaratnya yaitu dia naik gunung pakai tenaga enggak? Pakai. Harus dia ekstra punya tenaga sampai dia sampai ke tujuan, sehingga membutuhkan kesabaran karena butuh tenaga. Adapun sekarang yang kedua, meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu kan tidak berbuat, iya kan? Kok butuh kesabaran? Di mana sabarnya? Wong hanya meninggalkan, kan tidak berbuat. Hah? Iya, gimana antum? Ya lah, karena larangan itu rata-rata semua menarik nafsu manusia. Nafsu itu kayak disedot-sedot, disedot-sedot, sehingga kayak batu yang tinggal gelinding. Kemudian kita mesti harus tahan. Pakai tenaga enggak? Tentu. Ah, menuruti nafsu bermaksiat itu saking gampangnya. Meripat, jelalatan, melihat barang-barang yang Allah haramkan, melihat wanita-wanita, mengumbar melihat wanita, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, itu untuk merem, tidak melihat dengan melolo melihat, gampang mana? Hah? Tertarik melihat atau tertarik merem? Hah? Ya asalnya orang tertarik untuk menikmati. Maksiat rata-rata nafsu itu bisa menikmati. Ah, orang dipisahkan dari kenikmatan, berat gak? Berat. Maka butuh kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Apalagi sudah dia menikmat bagi nafsu, maksiatnya narik-narik lagi. Hah? Wong til di tanah itu jual jungkel gini, pakai ditarik lagi untuk bertahan tidak terjun, berat gak? Sangat berat. Sangat berat. Sekarang antum, asalnya umpamanya, antum asalnya itu belum pengen pacaran karena memang belum mau menikah. Tapi laki-laki itu mesti seneng dengan perempuan. sering dengan perempuan, sehingga sering orang sekedar iseng-iseng lihat, pengen lihat, lumayanlah itu lihat. Sekarang umpamanya sudah ada nafsu seneng, terus ada perempuan yang narik-narik antum, gimana? Berat enggak? Hah? Berat? Temennya belum berat. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Temennya, oh, tiap hari bagaimana berusaha untuk narik-narik, berat. Maka menahan diri dari tidak terjerumus dalam larangan itu butuh kesabaran. Yang ketiga, musibah. Musibah itu lawannya mendapatkan nikmat. Kalau mendapatkan nikmat itu senang, mendapatkan musibah itu susah. Itu sudah pakai hidup. Kita ini kalau enggak tidak mendapatkan nikmat, ya kita mendapatkan musibah. Baik itu nikmatnya tertahan, atau nikmatnya tercabut, atau dia bahkan tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak dia sangka-sangka. Ah, musibah-musibah ini tidak menyenangkan semuanya. Ini membutuhkan kesabaran untuk dia tidak meratapi, untuk dia tidak mengumbar perkataan sehingga keluar kalimat-kalimat yang Allah murka, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, ini tingkat awal as-sabru. Dan kesabaran ini dibutuhkan pada pertama kali kita kena musibah. Kata Nabi, as-sabru fi sutmatil ula. Kesabaran itu diwujudkan saat begitu terjumpa musibah. Begitu awal di musibah, dia bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pertama yang dituntut dari kita ketika terkena musibah. Memang musibah, sabar itu seperti namanya sabar, pahit. Sabar itu pahit. Tidak ada orang itu enak kena musibah, enggak ada. Maka pernah Nabi mendatangi seorang perempuan. Dia nangis gelulu di kuburan atas kematian keluarganya. Kata Nabi, isbiri, wahai wanita, bersabarlah kamu. Kata wanita ini, apa? Sabar, kamu sih tidak tertimpa musibah. Gak tahu. Yang ngasih nasihat itu, Nabi tinggalkan, Nabi pergi. Orang ikhwan, kalau dia antum ingatkan, antum nasihati, keluar kalimat-kalimat jahiliyah, Jangan ditanggapi. Jangan malah antum tanggapi dengan cara jahil pula seperti orang tersebut. Tinggalkan. Di antara sikap ibadur rahman itu bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dia diomongi orang dengan penuh kebodohan, orang-orang bodoh itu membicarakan kepada dia, mengungkapkan kalimat-kalimat kebodohannya, qalu salama, dia akan tetap mengucapkan kalimat selamat. Dia tidak akan menanggapi kebodohannya dengan kebodohan serupa. Ini berat. Antum dicaci maki sama orang, gimana dadanya? Darahnya tenang-tenang, anteng-anteng atau gejolak, mendidih, mendadak langsung umum. Ini membutuhkan kesabaran. Sehingga jangan antum tanggapi. Sifat ibadur rahman itu, kalau ada orang komentar-komentar bodoh, komentar jahil, omongan yang tidak pas, jangan diladeni. Biarkan. Yang keluar dari anda tetap yang menyelamatkan, yang benar. Jangan berbuat bodoh sebagaimana orang yang bodoh. Ikhwan, semua kesabaran ini pahit. Pahit semuanya. Bagaimana melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menghadapi musibah, semuanya pahit. Pahit itu ditelan enak atau enggak? Hah? Namanya pahit, enggak enak. Enggak enak. Pahit. Tapi ikhwan, pahit ini, sabar ini bisa lebih ringan lagi menjadi ridho. Naik tingkat lagi, dia menjadi ridho. Orang kalau waktu bersabar bisa nerima, tapi dadanya sesak. Betul? Bisa bersabar, tapi dadanya sesak. Lesanya tidak mengumpat-umpat. Kemudian perbuatannya tidak menunjukkan dia protes. Dia sabar, baik. Tapi ini bisa meningkat lagi menjadi ridho. Orang yang ridho itu dadanya bisa lapang. Ridho. Karena ujian ini datang dari Allah Ta'ala. Dia tahu yang menguji dia adalah sang kekasih, Arhamur Rahimin, yang tahu hikmah apa di balik semua yang terjadi. Dia kembalikan los kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Semua yang kau putuskan aku ridho ya Allah. Dia akan berharap Allah Al-Hakim, di balik semua keputusan dia adalah ada hikmah. Itu yang mesti kita yakini. Itu dada akan bisa menjadi lapang. Dada bisa menjadi lapang. Kemudian ikhwan, naik lagi, dia bisa menjadi orang yang bersyukur dengan musibah itu. Bukan disyukuri musibahnya, tapi di balik musibah ini ada pahala-pahala besar. Ini yang dia syukuri. Yang dia berharap besar, dengan pahala-pahala itu dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah SWT. Ikhwan billah, ketaatan-ketaatan yang tadinya itu terasa pahit, membutuhkan kesabaran, keimanan itu akan bisa mewariskan ketaatan itu menjadi lezat, menjadi manis. Yang tadinya pahit itu dia bisa rubah menjadi manis dengan iman yang betul-betul ngeresep dalam hati dia. Maka dalam keimanan itu, dalam ketaatan itu ada halawatul iman. Ada rasa manisnya iman. Mu'ad bin Jabal, kalau tidak keliru, beliau diantaranya mengatakan, seandainya bukan karena tiga hal, saya bosan hidup, saya tidak ingin hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa itu tiga hal, ya kawan? Pernah enggak? Dengar enggak? Nah, kita sampaikan. Apa tiga hal itu? Ingat gak? Pertama, qiyamul lail. Kedua, keringnya tenggorokan di siang hari karena puasa. Keempat, ketiga, iya, duduk berhimpitan bersama dengan para ulama di majelisnya para ulama. Ini sudah berubah menjadi kenikmatan. Asalnya qiyamul lail itu berat. Kemudian apalagi kering tenggorokan di siang hari berat. Kemudian bermajelis, duduk di majelis berat. Tapi sampai pada tingkatan jiwanya tertentu, itu ini semuanya menjadi kenikmatan. Berubah menjadi kenikmatan. Bagaimana nikmatnya qiyamul lail? Bagaimana nikmatnya ini puasa di siang hari? Bagaimana nikmatnya di majelis ilmu? Orang kalau kehilangan kenikmatan, gimana? Rasanya gimana, ikhwan? Hambar. Orang kalau kehilangan kenikmatan gimana? Gelo? Lego? Yang mana? Gelo atau lego? Lego. Gelo. Gelok. Sekarang antum kalau ketinggalan, kalau antum ketinggalan salat jamaah, pernah enggak gelok? Ketika antum kehilangan salat malam, paling enggak kehilangan witir, pernah enggak antum gelok? kalau itu sudah berubah menjadi kenikmatan, antum akan nyesel, akan gelok. Apa ya semalam itu yang membuat saya tidak bisa bangun tidur? Apa yang membuat saya semalam itu kok sampai bangun saya terlambat? Itu dia akan kecewa. Dia akan ada rasa ini gelo-gelonya. Itu kalau sudah menikmati sebuah amalan. Sampai pada tingkat dia mensyukuri di balik apa yang tidak terjadi tadi, pahala yang besar. Demikian pula berkaitan dengan maksiat. Meninggalkan maksiat itu asalnya pahit. Pahit, berat, sehingga butuh kesabaran. Tapi meninggalkan maksiat itu akan bisa berubah menjadi nikmat ketika dia betul-betul lakukan karena keimanan, karena Allah SWT. Apa kata Nabi kita, ikhwan? Man taraka syai'an lillah awadahallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik, sehingga dia akan merasakan kenikmatan dengan apa yang Allah gantikan kepada dia itu. Maka ketika begitu tertimpa musibah, ya kawan, seorang hendaknya punya istirja, mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja, ikhwan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ummu Salamah, kata Nabi, orang yang mengucapkan kalimat ini, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Waktu itu Ummu Salamah sedang tertimpa musibah kematian Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, apa memangnya ada yang laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Itu menurut Ummu Salamah. Sehingga menurut Ummu Salamah tidak mungkin mendapatkan ganti laki-laki sebaik Abu Salamah. Ternyata Allah gantikan untuk Ummu Salamah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa ya kawan? Rasulullah SAW. Kita ini memang taunya hanya pahit. Maka kalau kita tidak serahkan kepada Allah Ta'ala, kita hanya rasakan pahitnya aja. Hendaknya kita husnudzan kepada Allah setiap peristiwa yang menimpa kita. Kita ini bisanya usaha, banyak usaha dan usaha dan usaha, nanti hasil akhirnya kayak apa, itu sudah husnudzan kepada Allah Ta'ala. Itu yang terbaik yang Allah pilihkan kepada kita kalau kita mukmin. Di balik itu Allah yang lebih tahu, kita enggak tahu. Kita hanya bisa dari bersabar dan terus mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Bersedih wajar, tapi jangan meratap. Lesanya jangan meratap, perbuatannya jangan meratap, hatinya betul-betul hendaknya juga jangan meratap. Dia kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Pahit, memang pahit, tapi mesti harus dia tanggung. Musibah itu bisa satu, yang namanya musibah atau bencana-bencana itu bisa satu, bagi orang mukmin merupakan ujian. Bisa merupakan ujian. Allah akan menguji kadar keimanan dia. Apa kata Allah dalam ayat, ikhwan? Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Ta'ala? Iman itu beriringan dengan ujian. Kata Nabi, yubtalal insan bihasabi dini. Manusia akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia yang paling keras ujiannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Al-Anbiya summal amsalu fal amsal, asyaddu nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi. Artinya semakin imannya mendekati iman kenabian, maka dia semakin ujiannya semakin besar, ujiannya semakin berat. Kalau orang tingkat pendidikannya semakin tinggi, SD ke SMP, SMA, perguruan tinggi, ujiannya semakin berat atau semakin ringan? Hah? Tentu ujian semakin berat. Keimanan kelasnya juga begitu. Iman itu berkelas-kelas, ujiannya pun berbeda-beda. Antum pengen yang ringan atau yang berat? Yang berat atau yang ringan? Berat tapi kelas tinggi gitu, atau ringan kelas tinggi? Kita pengennya kelasnya tinggi, tapi seringnya enggak siap dengan ujian yang berat. Aifani billah. Maka seorang mukmin mesti siap dengan ujian. Karena iman itu pasti akan akrab dengan ujian. Pasti iman itu pasti akan diuji. Yang hasilnya kata Allah, "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin." Allah akan melihat, Allah akan mengetahui siapa orang yang mereka jujur dengan keimanannya dan siapa yang dusta dengan keimanannya. Akan diuji oleh Allah dengan yakni ujian tersebut, apakah dia betul-betul jujur atau dia betul-betul yakni atau dia hanya sekedar dusta aja. Kemudian ikhwan, yang kedua, kedudukan musibah itu bisa menjadi azab. Bisa menjadi adab. Tapi bagi seorang mukmin, musibah yang merupakan adab balasan perbuatannya itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Bisa menggugurkan dosa-dosanya. Sehingga kata seorang salaf, "Laulal masa'ib lawaratnal akhirata minal mafalis." Seandainya bukan karena musibah-musibah, kita ini akan bisa masuk ke kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Kenapa ya Kwan? Dosa kita sangat banyak. Dosa kita sangat banyak. Amal kita sangat minim. Amal kita sangat minim. Di antara penggugur dosa itu adalah berbagai macam musibah yang menimpa seseorang. Itu akan menggugurkan dosa. Sehingga tanpa adanya musibah-musibah, kita ini dikhawatirkan bisa menjadi orang-orang yang bangkrut. Orang bangkrut. Gimana? Ngantuk kesali. Iya. Maka di balik musibah mesti kita ada rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala dan berharap mudah-mudahan musibah itu akan menjadi penggugur bagi dosa kita. Tapi bagi orang fajir dan kafir, musibah itu adab. Musibah itu merupakan adab. Balasan Allah di dunia sebelum dia masuk ke adab akhirat. Mari kita lihat ya kawan di sini. Beliau bawakan dalam bab ini, beliau katakan di awal perkataannya, "Dzakara al-Qur'anul Karim asbab nuzulil masa'ib wa kaifa yarfa'uha Allahu an ibadihi." Al-Qur'anul Karim menyebutkan beberapa sebab turunnya musibah dan bagaimana mengangkat musibah itu dari seorang hamba. Al-Quranul Karim menerangkan sebab-sebab turunnya musibah dan bagaimana mengangkat atau menghilangkan musibah dari seorang hamba. Antum baca yang pertama. Baca. Al-Quranul Karim telah menyebutkan beberapa sebab terjadinya musibah. Berikut bagaimana Allah menghilangkan musibah tersebut dari para hambanya. Di antaranya adalah firman Allah, "Dzalika bi'annallaha lam yakumughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya. Ayat pertama perhatikan. "Dzalika bi'annallaha lam yakumughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba atau kepada satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nikmat tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah contohkan di antaranya negeri Saba. Negeri Saba itu tadinya, kalau istilah negeri kita ini, ijo, royo-royo, apa lagi? Kemaripa, loh Cinawi, apa artinya? Ijo, royo-royo, kemaripa, loh Cinawi, toto, tentrem, kertora harjo. Apa itu artinya? Gak diajarin? Ada kan? Gak ada. Apa Ghazali? Apa? Ikhwan? Kenan? Apa? Ijo royo-royo apa? Ijo royo-royo tanduran subur makmur masyaallah. Ijo royo-royo. Terus kemaripah. Apa kemaripah? Kaya raya. Apa? Makanan melimpah, kemaripah. Makanan melimpah. Terus loh Cinawi. Pokoknya makmur, subur, makmur, toto, tentrem, kertor, harjo. Negeri yang betul-betul sangat tercukupi segala-galanya, penuh dengan kenikmatan fasilitas. Kemudian dirubah oleh Allah menjadi bencana yang menimpa negeri Saba. Rusak semuanya, berubah menjadi kering, kerontang, tanaman yang tumbuh tinggal yang alang-alang dan yang tidak atau kurang bermanfaat bagi mereka, yang tinggal subur makmur. Sebabnya apa? Sebabnya mereka mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Sebabnya mereka mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Antum boleh jadi di antara kita ini kadang-kadang boleh jadi pernah merasakan baca Quran nikmat sekali, kemudian salat terasa nikmat sekali, kemudian baca buku agama itu seneng sekali, sehingga hatinya itu tenang, tenteram dengan ini semuanya. Kemudian mulai ada perubahan, gak nyaman semuanya, nikmat salat gak enak, baca Quran gak enak, zikir gak nyaman, semuanya berubah. Tadinya nikmat, kok bisa berubah? Mesti ada sebabnya. Di antara sebabnya itu maksiat yang terus menjalar, maksiat yang terus menjalar dalam diri seorang, sehingga merubah kenikmatan tadi itu berubah menjadi sesuatu yang hilang rasanya. Hilang rasanya. Sebabnya adalah perbuatan dia sendiri, sehingga Allah rubah apa yang tadinya merupakan kenikmatan menjadi bukan kenikmatan. Ada gak ikhwan, orang yang tadinya rasanya sholatnya enak, baca Quran enak, berpikir nyaman dengan agama itu masya Allah, punya semangat tinggi, tahu-tahu semuanya jadi hambar, cemplang, gak ada rasanya. Ada gak? Ya ada. Dan itu tentu adalah beban sendiri. Aduh, baca Quran gak nyaman, gak enak, pengennya segera ditutup. Salat menjadi beban. Ini perubahan. Kok bisa berubah? Dulu tadinya begitu, kok sekarang begitu? Iya, mesti ada proses yang membuat dia berubah. Di antaranya maksiat yang menjalar dalam diri seorang. Demikian pula yang lain-lainnya. Yang kedua, ayat kedua. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian dari sebuah musibah itu dengan sebab perbuatan kalian sendiri. Itu dengan sebab perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsirin, dan Allah memaafkan bagian yang sangat banyak. Qulillah, Allah tegaskan, semua apa yang menimpa kita dari keburukan-keburukan itu pasti hasil olah tangan kita sendiri, hasil perbuatan kita sendiri. Itu pun Allah masih memaafkan yang lain yang sangat banyak. Kata Allah, seandainya setiap perbuatan maksiat itu semuanya langsung diazab oleh Allah Ta'ala, oh, tidak akan tersisa makhluk di muka bumi. Ya Allah katakan, la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dhabah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia dengan setiap perbuatan yang dia lakukan, maka di muka bumi ini tidak tersisa lagi makhluk yang melata, ludes. Saking banyaknya perbuatan dosa yang manusia lakukan, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua musibah yang menimpa manusia itu disebabkan perbuatan mereka. Itu pun masih dimaafkan Allah yang sangat banyak. Baik yang menimpa orang mukmin maupun orang kafir. Ketika perang Uhud, ikhwan, ketika perang Uhud, tahu-tahu muslimin setelah Allah berikan kemenangan gemilang, tahu-tahu terkena musibah mendadak diserbu oleh musuh dan kocar kacir, sampai kemudian terjadi insiden kematian berapa syuhada Uhud, 70 syuhada Uhud, 70 syuhada Uhud, membuat sedihnya Nabi dan para sahabat yang lainnya. Ada yang bertanya, anna hadha, kok bisa terjadi seperti ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Apa kata Allah? Huwa min indi anfusikum, itu semuanya dari ulah kalian sendiri. Di mana letak kesalahan kaum muslimin ketika perang Uhud? Di mana? Iya, pasukan pemanah yang Nabi wasiatkan untuk tetap bertahan di bukit pemanah itu diwasiatkan jangan turun walaupun kalian melihat kami menang atau kalah, bahkan walaupun melihat mereka sedang ditotol-totol sama burung, jangan turun. Begitu kemenangan pertama didapatkan, muslimin sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Orang Khalid bin Walid dengan pasukannya sudah mulai pergi meninggalkan Madinah. Tahu-tahu yang di atas turun. Khalid melihat turunnya pasukan pemanah di bukit Uhud ini, tinggal beberapa orang yang masih konsisten menunggu wasiat Nabi atau menetap wasiat Nabi. Khalid balik lagi arah, menguasai dari sisi bukit Uhud, sampai akhirnya insiden Uhud yang menyedihkan Nabi dan para sahabat. Kata Allah, huwa min indi anfusikum, semua musibah itu mesti hasil perbuatan kita. Maka ikhwan, para salaf kita itu kalau kena musibah itu langsung dia review ulang, Saat ke belakang lagi, apa yang pernah dia lakukan? Apa yang pernah dia lakukan? Ini pasti ada atau hasil perbuatan dia yang telah lalu. Maka musibah di atas musibah itu, kalau dia sudah kena musibah lalu tidak menyadari tentang kesalahan masa lalunya, sehingga protesnya itu begitu kena musibah, apa protesnya dia? Apa dosaku? Apa dosaku? Sehingga seakan-akan dia gak punya dosa. Banyak dosanya, sangat banyak. Hanya dia saking tidak pernah meneliti, tidak pernah mengumpulkan, tidak pernah muhasabah, sehingga tidak pernah mencatat dosa-dosa yang telah dia lakukan itu, seakan-akan tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Padahal tiap hari produsen dosa, dosanya itu dia produksi terus tiap hari. Dia gak sadar dosanya banyak. Ada seorang salaf dulu kalau jual minyak itu kayak ditaruh seperti kelenting atau sekitar itu, kemudian diikat, diikat ke caga atau kemana biar gak guling. Satu waktu dikerikiti tikus, dikerikiti tikus, pedot, guling, minyaknya tumpah. Orang zaman dulu ditaruh di gitu-gitu, jual minyak apa. Maka bangkrutlah, menjadi bangkrut. Dia pun kemudian teliti ulang, apa kira-kira yang pernah dia lakukan. Ketemu kira-kira 10-an tahun yang lalu. Oh, dosa udah lama sekali. Dia pernah bilang kepada orang, si bangkrut, si bangkrut. Ah, sekarang dia kena apa yang diucapkan. Allah bangkrutkan dia sebagaimana dia pernah bilang kepada orang lain bangkrut. Ini adalah balasan Allah Ta'ala. Dan seorang mukmin akan selalu terus dia melihat dosa apa yang pernah dia lakukan. Seorang raja, dia pernah keliling dengan anaknya. Tahu-tahu ada orang mencium-cium anaknya. Raja ini, alhamdulillah, ini dosa yang pernah aku lakukan dibalas oleh Allah Ta'ala. Setiap apa yang telah pernah dilakukan manusia kawan akan dibalas Allah di antaranya di dunia, dan dibalas di dunia itu lebih ringan dibandingkan dibalas di akhirat. Maka jangan lupakan dosa yang pernah kita lakukan. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Dosa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang berkaitan dengan ini kezaliman, kezaliman. Ikhwan, semua apa yang Allah balas kepada kita itu hasil perbuatan kita. Maka mestinya seorang muslim begitu dia kena musibah, langsung dia lihat ke belakang dosa apa yang dia lakukan, istighfar dia, banyak-banyak dia muhasabah diri. Maka kata salaf kita, ikhwan, kita ini kalau sedang tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kemungkinannya dua. Ini azab dari Allah atau ini merupakan musibah dari Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah memberikan nasihat kepada orang yang mereka ingin memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf penguasa zalim, sudah berapa ribu kepala yang terbantai atau berapa ratus kepala yang telah terbantai oleh pedangnya Hajjaj bin Yusuf. Dia gubernur. Antum kira-kira bayangkan Hajjaj bin Yusuf itu gimana orangnya. Dia kejam, terus dia ini membanteskan banyak manusia. Kira-kira postur tubuhnya antum bayangkan bagaimana? Hah? Gede, serem, gitu? Gimana? Hah? Keker. Iya, itu bayangannya. Yang ini gimana bayangannya? Antum tahu enggak Haji bin Yusuf? Ternyata orangnya itu krempeng, krempeng. Sehingga ketika sang khalifah pernah ibaratnya woro-woro cari gubernur, ketika Hajat bin Yusuf itu mendaftar, dilecehkan, dilecehkan. Tapi Hajat bin Yusuf tunjukkan siapa dirinya. Kalau memang yang dicari laki-laki, saya orangnya. Laki-laki. Artinya jiwanya yang kekar. Badannya bisa kerempeng. Tapi jiwanya laki-laki benar. Maka Hajat bin Yusuf ini masya Allah tampilnya itu luar biasa dalam mengatasi kejahatan-kejahatan atau yang mengatasi orang dianggap penjahat dan kejam. Ada orang mengadukan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang musibah Hajat bin Yusuf. Ibaratnya sudah muak dengan kepemimpinan Hajat bin Yusuf. Yang diinginkan apa oleh kalian? Ingin mengangkat pedang memerangi Hajat bin Yusuf. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan. Ala tuqatilu. Jangan kalian perangi. Jangan kalian perangi. Kalau keberadaan Hajat bin Yusuf ini, dia adalah azab. Ini hukuman dari Allah Ta'ala. Tidak sepantasnya hukuman Allah itu dihadapi dengan pedang. Yang harus dilakukan apa? Tadarru la'allahum yadarru'un. Agar mereka ini tadarru, bersimpuh kembali di hadapan Allah, menangisi dosa-dosanya, mengembalikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ini yang mesti dilakukan. Tadarru. Bagaimana dia bersimpuh menangis di hadapan Allah Ta'ala, menangis siapa yang telah dia lakukan dari kesalahan, dosa, maksiat yang dia lakukan. Karena hukuman Allah, karena ini merupakan hukuman Allah atas perbuatan manusia. Atas perbuatan manusia. Kemudian yang kedua, kalau keberadaan Hajat bin Yusuf ini adalah musibah. Musibah itu dihadapi dengan kesabaran. Musibah itu dihadapi dengan kesabaran. Bukan melampiaskan kemarahan sehingga mengeluarkan kalimat caci makian. Tapi dihadapi dengan kesabaran. Kalau untuk mana musibah sakit, gimana? Sabar atau teriak-teriak? Sebaiknya, atau ngamuk kanan kirinya, diamuk semuanya. Mesti sabar. Ini nasihat ulama. Dan ini praktek yang mesti diwujudkan dalam kehidupan. Kita ini tiap hari itu ikhlas, ridho, tawakal, kemudian sabar. Tapi prakteknya kita ini kesulitan. Begitu kena, kita susah mempraktekkan apa yang sudah kita miliki ilmunya. Tidak bisa terima dengan apa yang menimpa dirinya itu. Sehingga adanya itu meluapkan kemarahan, dia protes, inginnya berontak, segala macam. Ini nasihat ulama begitu. Karena tidak ada yang menimpa manusia kecuali itu hasil perbuatan mereka sendiri. Dan di antara hukuman Allah kepada masyarakat yang zalim, Allah akan angkat pemimpin yang zalim. Wa kadzalika nuwalli ba'dukum ba'din. Atau lihat ayatnya. Demikianlah kami angkat pemimpin yang zalim untuk memimpin orang-orang yang zalim, sehingga keberadaan pemimpin yang zalim bisa merupakan bagian hukuman Allah terhadap masyarakat yang zalim. Sehingga kalau ingin menjadi baik, mesti ganti masyarakat. Harus baik. Ya masyarakat dulu harus baik. Membenahi dirinya. Membenahi akidahnya, agamanya, akhlaknya dibenahi, diganti, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kemudian ayat yang ketiga. Dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan itu bukan hanya karena lautnya tercemar oleh oli atau oleh kotoran, tapi kerusakan dimaksudkan adalah syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Ini kerusakan. Wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu lakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya. Dengan apa Allah memperbaiki kehidupan di bumi? Dengan diturunkannya Rasul untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan iman, mengajarkan Islam, mengajari taat dan tidak melakukan perbuatan maksiat dan semisalnya. Rasul datang bukan untuk mengajari bagaimana cocok tanam, bagaimana membuat pabrik, bagaimana berproduksi, bagaimana mengembangkan pangan, transportasi. Tapi Rasul datang untuk mengajari kehidupan yang benar bagaimana. Maka kerusakan yang dimaksudkan adalah kerusakan yang bertentangan dengan Islam, syirik, kufur, nifak, maksiat, bid'ah. Ini semuanya kerusakan. Ini kerusakan. Sehingga orang yang mereka menghidup-hidupkan syirik, walaupun atas nama budaya, menghidup-hidupkan kekafiran, kemaksiatan, atas nama seni, kalau sudah dibilang seni, itu sampai gila, segila-gilanya gak dipermasalahkan. Atas nama seni, sampai kualitasnya kayak air seni, pesing semuanya. Orang kalau gambar walaupun porno telanjang bleteng total, apa katanya? Atas nama seni enggak bisa dinilai dengan hitam putihnya agama. Kalau atas nama seni, orang mau main telanjang, mau main yang rusak-rusakan, ini seni. Ini adalah semuanya ajaran iblis. Sama dengan atas nama HAM. Kalau sudah HAM, tidak boleh kita bicara syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, HAM. Ini semuanya ajaran setan. Seorang muslim mesti dia punya patokan dalam kehidupan. Ini semuanya hakikatnya merupakan kerusakan. Walaupun dia mengklaim ini perbuatan baik, ini modelnya orang munafik seperti itu. Apa kata Allah Ikhwan dalam surat Al-Baqarah? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu apa innama nahnu muslihun. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Kalau dikatakan kepada mereka, mbok kami itu jangan membuat kerusakan, kata mereka, oh, kami ini justru melakukan perbaikan. Innama nahnu muslihun. Kami ini melakukan perbaikan. Kami ini yang kami kendaki reformasi. Reformasi sehingga akan terjadi baik semuanya. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsitun. Ala itu harfu tanbih. Ala innahum itu juga taukid. Hum, mereka taukid lagi. Sehingga penekannya tiga. Ala innahum hum. Betul-betul betul mereka ini adalah perusak, walaupun mengaklaimnya adalah orang yang buat perbaikan. Semua badut-badut politikus itu kalau dia ngomong ini kebaikan yang saya inginkan, ini perbaikan, demi perbaikan, demi maslahat. Ini omongan lisan para badut. Seorang muslim mesti punya standar apa yang mesti dia nilai dari apa yang ada itu, dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhahara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Kemudian Allah ingin linudziqahum ba'dallazi amilu. Allah ingin merasakan, menimpakan sebagian hasil perbuatan mereka. Harapan Allah apa ikhwan? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar kembali kepada Allah Ta'ala sehingga mereka bisa mentaubati dosa-dosanya. Tapi yang ada itu kedunguan dan kedunguan. Allah inginkan itu dengan Allah timpakan azab, lalahum yadzarrun, lalahum yarjiun, agar mereka tadzarru, bersimpuh hadap di hadapan Allah, agar mereka kembali kepada Allah. Tapi yang ada itu adalah kedunguan. Selalu ketika ada berbagai macam musibah, entah itu erupsi Merapi, entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, entah itu banjir, entah itu longsor, segala macam, apa katanya? Ini yang dibicarakan fenomena alamnya, ini karena lempengan bumi bergeser sehingga terjadi getaran dan kemudian terjadi ini patahan-patahan kemudian bergerak permukaan bumi. Demikian pula erupsi Merapi juga begitu. Ini sudah memang sekian puluh tahun sekali itu akan begitu. Yang disampaikan itu yang dibaca kejadian dari fenomena alam. Yang menjadi pertanyaan itu, siapa yang memerintahkan semuanya itu bergerak? Laut meluap, gunung meletus, kemudian lempengan bumi bergerak, bergeser. Itu siapa yang memerintahkan itu siapa? Kalau Allah katakan, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa, tidaklah kami utus ayat-ayat Allah ini, tidaklah kami kirim ayat Allah ini, kami kirim gempa, kami kirim tsunami, kami kirim angin bandang, kami kirim letusan Merapi, kami kirim tanah menjadi lumpur. Itu tahwifan, agar muncul rasa takut di hati manusia akan ada kejadian yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Tapi orang dungu, orang bebel, hatinya bebel karena tidak pernah diasah hatinya sehingga tidak nyambung kepada Allah Ta'ala. Ini selalu begitu. Kalau yang komentar itu adalah orang kafir, orang musyrik yang tidak punya agama, yang tidak kenal Allah, wajar. Tapi kalau yang komentar begini itu adalah muslim, apalagi intelektual, apalagi tokoh yang dikatakan tokoh muslim, ini dajjal seperti ini. Dia betul-betul sangat dungu. Apalagi kalau ini sampai yang melakukan itu Allah, maka Allah kejam. Mesti bukan Allah yang itu yang melakukan itu. Ini dungu. Bahlulnya pangkat tiga. Apa namanya? Kibik. Kubik. Ya, bodohnya kubik gitu. Bodoh kuadrat atau bodohnya berkubik-kubik. Ini sudah betul-betul sangat, yaitu bahlul, orang seperti itu. Allah pengennya orang itu Allah timpakan musibah, dia kemudian sadar. Yang keempat. Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha raghatan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah telah membuat permisalan sebuah wilayah yang mereka itu aminatan, mutmainatan, wilayah yang tenang, aman, aman, kemudian tenang, mutmainah, toto, tentrem, badi, tenang, aman. Ya tiharis kuarokatan mingkuli makat, rezeki itu datang di berbagai arah, semuanya datang di mana-mana, di mana-mana. Fakafarat bi'an umillah. Lalu penduduknya kafir, penduduknya itu mengingkari nikmat Allah, menjadikan nikmat itu untuk sia-sia, untuk yaitu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia lalaikan Allah. Fa'adaqahallahu libasal ju', Allah timpakan pada mereka itu kelaparan, wal khauf, ketakutan, bimakanu yasna'un, disebabkan karena perbuatan mereka. Ikhwan, bagaimana Allah timpakan ini yang negeri masa lalu, Sabak tadi sudah kita ceritakan, negeri Sabak tadinya subur, makmur, pertanian masya Allah, pengairan sangat lancar, sehingga betul-betul hasil pertanian itu sangat memuaskan. Penduduknya kufur, Allah datangkan musibah, banjir bandang, merusak semua tanaman-tanaman, sehingga yang tumbuh tinggal pohon-pohon sidr. Ini diantaranya pahit dan pohon-pohon yang alang-alang. Sudah tidak lagi sebagaimana sebelumnya. Ini disebabkan karena olah penduduknya yang kufur nikmat. Di negeri kita ada dusun Legentang yang sering diceritakan, dusun Legentang. Kampung ini makmur, subur. Dia panennya berlebih dibandingkan dengan kampung yang lainnya. Tapi tiap malam itu adanya hanya tayuban. Tahu enggak tayuban? Tayub. Orang kampung-kampung itu ada tayub. Tahu tayub? Oh, Pak. Ya, tari-tarian, joget-jogetan, laki perempuan sudah sampai larut malam, itu jadi budaya tiap hari, tiap malam. Malamnya untuk mendep, berzina, sudah sampai pada tingkat konon ceritanya tukar-tukaran istri pun sudah biasa. Maka ini berlangsung terus. Allah azab dengan ditumpes lek, sehingga 300 sekian penduduk langsung lenyap. Ditumpes dengan kayak pucuan gunung, diangkat kayak keperas oleh Allah, diangkat ke, dijatuhkan ke penduduk ini, lek, 300 sekian itu lenyap. Untuk nanti bisa googling desa Legentang Dieng, untuk melihat kisahnya ada insya Allah di situ, ada tugunya juga, ada foto tugunya. Tentu yang diperhatikan sejarah ini gimana dulu, bagaimana dulu kisahnya, ceritanya. Pasti adalah karena maksiat. Antum lihat semua tempat-tempat yang diazab oleh Allah, yang kena musibah, itu pasti ada sumber-sumber maksiat. Lombok, Palu, kemudian Sidoarjo, iya Sidoarjo, Porol yang lumpur. Ya, Lapindo mana Sidoarjo. Ya, terus yang lainnya, antum perhatikan semua. Setiap kena longsor, banjir, kemudian lumpur segala macam, pasti anda perhatikan di situ ada poros-poros maksiat, ada poros-poros kemaksiatan. Gak ada ceritanya orang yang saleh, takwa, beribadah, kampungnya kampung orang-orang saleh, lalu ditumpas oleh Allah, gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Tapi kalau kampung maksiat, kampung durhaka, lalu ditumpas oleh Allah, diazab oleh Allah, terlalu sangat. Banyak kisahnya, ceritanya. Ini semuanya adalah karena perbuatan manusia. Demikian pula negeri ikhwan. Orang mengingkari nikmat Allah, di antara nikmat aman. Membuat orang lalu membuat provokasi, gaduh segala macam, sampai kemudian negara ini menjadi neraka. Menjadi peperangan saudara. Senjata-senjata semuanya menyala. Tiap hari orang dicekam ketakutan. Rasa amannya sedikit. Rasa aman itu nikmat. Rasa aman itu nikmat. Maka hendaknya disyukuri dengan memelihara nikmat ini, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jangan membuat hal-hal yang ceroboh sehingga muncul yaitu hal-hal yang menakutkan. Sampai bisa membuat suasana berubah menjadi nyala api yang membara. Ini diantara kecerobohan sebagian orang. Islam telah mengajarkan bagaimana tindakan-tindakan yang benar dalam setiap ini perkara. Yang kelima, catatan kelima, ikhwan, baca. Catatan kelima, enggak. Inna hadil ayat. Ayat-ayat yang mulia ini memberi pengertian kepada kita bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Ia tidak akan menurunkan bala dan bencana atas suatu kaum kecuali karena perbuatan maksiat dan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah. Lebih-lebih karena jauhnya mereka dari tauhid dan tersebar luasnya berbagai perbuatan syirik di banyak negeri-negeri Islam. Hal yang menyebabkan timbulnya banyak fitnah dan ujian. Berbagai musibah itu tidak akan hilang kecuali dengan kembali mentauhidkan Allah dan menegakkan syariat-syariatnya baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Al-Quran juga menjelaskan Sudah, itu dulu. Inna hadil ayat al-karimah tufiduna anna Allah Ta'ala adilun wa hakimun. Ayat-ayat ini semuanya memberikan faedah kepada kita bahwa Allah itu adalah adil dan hakim. Zat yang maha adil, zat yang maha hakim, yang maha bijaksana. Wa annahu lam yunzilil bala, lam yunzilil bala. Allah tidak akan menurunkan bala ala qaumin, terhadap satu kaum, illa bisababi isyanihim lillah, kecuali pasti dengan sebab maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Ta'ala. Wa mukhalafati awamirihi, dan penyimpangan, penentangan terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala. Wala siyama al-ibti'at anit tawhid wa antishari madahiri syirki fi aktsaril bilad al-islamiyah. Lebih-lebih jauhnya manusia dari tauhid, tersebarnya syirik di kebanyakan negeri Islam, yang semuanya itu menjadi sebab, dengan sebabnya al-fitan wal fitnah wal mihan, tersebarnya fitnah-fitnah dan bala ujian-ujian. Walan tazula illa biruju'i ila tauhidillah, semua musibah tidak akan terangkat kecuali dengan kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada mentauhidkan Allah, wa tahkimi syariatihi fin nafsi wal mujtama, dan kembali berhukum dengan syariat Allah baik secara pribadi maupun secara masyarakat. Ikhwan, ini dulu kita sampaikan, sisanya insyaallah kita pelajari pada pesakan datang bismillah. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kita tutup, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum. Hah? Nggih. Belum lagi untuk seorang muslim kalau dia yang kena musibah mungkin berupa penyakit atau mungkin dari usahanya mungkin kurur atau apa, itu sebagai gugur dosa, itu konsepnya seperti apa itu? Apakah nanti selain kejadian mungkin di neraka sudah punya dosanya sudah berkurang atau mungkin sudah tidak ada atau seperti apa? Ya, kalau dia di dunia Allah timpakan musibah-musibah sebagai penggugur dosa, ya dosanya bersih. Kalau dia bisa bersabar, menerima ridha, maka ini akan menggugurkan dosa, dosanya berkurang. Sehingga tadi dikatakan Seandainya kita tanpa musibah bisa masuk ke kampung akhirat sebagai orang bangkrut, atau dosa itu akan berguguran, kata Nabi, kayak rontoknya daun-daun kering, sehingga kita akan digugurkan dosa-dosa kita seperti bergugurannya daun-daun kering dari pohon. Ya, kalau orang digugurkan dosanya, di akhirat dia akan berkurang dosanya atau bahkan bersih sama sekali. At-ta'ib kamaladan banlah, orang yang mereka bertaubat seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Kalau taubatnya diterima Allah Ta'ala, maka orang yang mati dalam keadaan dia telah bertaubat, ini seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Demikian Allah Alam. Ya. Anak durhaka, ya bisa, bagi orang tua bisa menjadi musibah. Mungkin ini buah pendidikan orang tua dulu. Orang tuanya dulu, maka kata Umar bin Khattab, sebelum anak kamu durhaka, kamu sudah durhaka dulu. Jadi orang tua yang durhaka. Orang tua yang durhaka yang kayak apa? Satu, waktu milihnya jodoh itu di mall. Nyari jodohnya di mall, di pasar kembang. Ya, kalau dapat coro ya jangan kemudian nyesel. Dua, dia tidak mendidik anak, hanya produksi anak kayak genjek saja, kemudian tidak diurus, tidak dididik, tidak diarahkan. Atau bahkan dia telah mendidik anak dengan cara yang keliru di waktu kecilnya, sehingga kalau kemudian anak kurang ajar pada orang tua, maka sungguhnya orang tua telah kurang ajar dulu kepada anak. Harusnya bagaimana orang tua dia betul-betul menginginkan keluarnya anak yang saleh, itu mesti dia berusaha untuk saleh dulu. Maka kisah dalam surat Al-Kahfi antara Khidir dan Musa, diantaranya ada ayat wa kana abuhuma salihan. Rumah yang tadinya akan ambruk lalu didirikan lagi. Dia ternyata di dalamnya itu ada kangsun, ada perbendaraan yang nanti untuk bekal anak yatim yang ditinggal orang tuanya, yang orang tuanya dulu adalah orang soleh. Allah pelihara anak turunnya karena kesolehan orang tua. Sehingga orang tua yang ingin anak turunnya soleh, mesti dia belajar soleh dulu kepada Allah, agar Allah berikan kesolehan anak yang dia turunkan. Allah Alam Bissawab. Cukup, ikhwan. Kita cuma sekian, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.